setelah ini ya. Asik, nikmati aja dulu, nikmati mas. Ayo. Hei wong lanang, wong lanang. Not. Apa sih? Mengkonon ya? Wong lanang iya apa kie? Oh. Lanang apa lorone? Cakap deleng lanang kok deleng? Ya lanang, bilang deleng. Lanang gak cilik dong. Wong lanang dengkune lemes. Senenge rambut sing teles. Kue rapi kadang beli sadar. Namun deleng belum. Semana karepi yang janji ake bobo pake mengkonon beli wong lanang ora mengkonon duduk wong lanang sebarangan ake wong lanang tapi ora kaya mengkonon ibu ning kene ku oli goyang beli bu oli oli oli ane kepen goyang ya goyang no. Sampean dasar kaya mata urang yen ana kamar ning dalan langsung bangsrok bangsrok bangsrok balike awan wit asem langka oyode nang angin gampang rungkade yen semana karepe yen janji ake bobade. Wong lanang dengkune lemes, senenge rambut sing teles. Duwe rapi kadang beli sadar, lamun deleng belum pudar. Melanada, King Production, Jembrong Beker. Bye. masa nyelagu anak kangsro-kangsro, oke. Okay.